بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أخواني في الدين رحمني وحفظكم جميعا، إن شاء الله kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Qaul Mufid di Fadilat Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih pada harapan dan doa yang Rasul SAW panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berkata, Allahumma la taj'al qabri watanan ya'bad. Ishtadda qadabullah ala qawmin ittaqadu kubur abdiyahim masajid. Kami berdoa, ya Allah, janganlah kau jadikan kuburanku sebagai masjid. Sangat besar murka Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap suatu kaum yang menjadikan kuburan nabinya sebagai masjid. Kalimat atau qauluhu ittakhadhu qubur anbiya'i masajid ay ja'aluha masajid. Allah Subhanahu wa ta'ala murka, marah terhadap mereka yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Imma bil bina 'alaiha, apakah dengan membangun bangunan masjid di atasnya, au isholati an indah, ataukah dengan mendirikan sholat di kuburan-kuburan tersebut. Ini sama dianggap dengan membangun masjid. Fasholatu indal kubur, maka ada pun melaksanakan sholat indal kubur, di sisi kuburan atau di pemakaman, adalah termasuk min ittikhadiha masjid, termasuk dianggap menjadikannya sebagai masjid, dianggap menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Wal bina 'alaiha min ittikhadiha masjid, dan juga membangun ya di atasnya, di atas kuburan-kuburan tersebut, dianggap menjadikannya sebagai masjid. Ya, min ittikhadiha masjid, maka semuanya dilarang. Dan Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar ya, nah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan kuburannya sebagai wathan, berhala yang diibadahi. Wa huna, kata saya di sini, nas'al, kita bertanya, hal istajaballahu da'wata Nabi SAW, apakah Allah mengijabah, mengabulkan terhadap permohonan Nabi SAW bi alla yaj'ala qabrahu wathan li'ibad, untuk tidak menjadikan kuburan Nabi dia sebagai berhala yang disembah. Apakah Allah SWT mengabulkan permohonan tersebut? An iktadat hikmatu gharadari, ataukah hikmahnya menuntut selain itu? Maka jawabannya, kata Syekh, yaqul Ibnu Qayyim, berkatalah Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, inna allaha istajabat, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan permohonan terhadap ya, doa nabinya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan terhadap doanya, terhadap doa Rasulullah SAW. Falam yudhkar, maka tidak disebutkan anna qabrahu sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam ju'ila wahya karena dijadikan sebagai berhala oleh manusia. Bahkan innahu kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam humiya bi thalathati jidran. Ya. Dijaga humiya. Jaga dilindungi dengan berapa? Tiga tembok dinding. Jadi berlapis-lapis. Nah, sehingga tidak semudah itu manusia untuk datang atau sampai kepada kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam karena terbentengi dengan tiga dinding yang berlapis-lapis. Nah, dan dijaga lagi oleh para syurtoh. Insyaallah nanti mendapatkan kemudahan untuk ya ziarah ke Masjid Nabawi. Dan Rasulullah mengatakan la tusaddul hajjina salat masjid, tidak boleh dilakukan sebuah perjalanan dengan sebuah ibadah kecuali kepada tiga masjid, di antaranya Masjid ya Haram Makki, Masjid Haram Nabawi Madinah, yang di sana di kota Madinah ada kuburan Rasulullah SAW, kemudian Masjid Al-Aqsa. Di situ betul-betul jaga ketat. Nah, dan enggak semudah itu sampai ke laut. Dan di situ ada tempat ijabah kalau Allah. Maka manusia dari mana-mana seluruh dunia ingin ya bisa mendapatkan kesempatan untuk ziarah setelah sampai ke Masjid Nabawi, ziarah kubur Rasulullah SAW. Dari situ dijaga. Kalau ada tanda-tanda haram-haram haji, ya. Tapi nah ini hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan ya doa Rasulullah SAW, tidak dijadikan kuburannya sebagai berhala yang diibadahi, melainkan dijaga dengan apa? Nah, dilindungi dengan tiga lapisan tembok dinding. Fala ahad, maka tidak ada seorang pun yasilu ilaihi, sampai langsung ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, la ahad. Hatta yaj'alu watan, sehingga menjadikannya sebagai berhala yang disembah min dunillah, ya'bad min dunillah subhanahu wa ta'ala. Dan juga walam yusra' di tarikh, tidak terdengar dalam sejarah annahu ya ju'ila wahdanan bahwasanya kuburan Rasulullah SAW dijadikannya sebagai berhala. Sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam nuniyahnya, ala Ibnu Qayyim fi nuniyah, bait-bait ungkapan syair yang jelas tentang permasalahan-permasalahan akidah dan syariat, dikatakan terkait masalah ini oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam nuniyahnya, ajab rabbul alamin du'aam, maka Allah rabbul alamin mengijabah, mengabulkan terhadap doa Rasulullah sallallahu ya ketika Nabi berdoa, Allahumma laqad al-qabri wa sadad yu'da ishtadda qadabullah ala qawmin ittakhadhu qubura anbiya'i masajid. Allah mengabulkan, mengijabah terhadap doanya, wa ahatahu, kata Syekh, dan Allah subhanahu wa ta'ala meliputinya, membentenginya, melindunginya kuburan tersebut bithala hadir jundrani, dengan tiga lapisan benteng tembok yang kokoh kuat. Selain itu dijaga oleh para syurotoh, para polisi-polisi. Nah, ini kalau di negeri-negeri kaum muslimin dan kuburan juga dijaga, sehingga tidak mudah orang untuk apa terjatuh kepada kemusyrikan kuburan. Nah, disinilah pentingnya menegakkan tauhid, mendakwahkan tauhid, menjaga akidah umat. Ya. Jadi rajia itu bukan di jalan-jalan saja ya, ya yang dikhawatirkan terjadi pelanggaran. Ini apalagi kalau pelanggaran tentang keimanan, tauhid lebih membahayakan celakanya. Kalau di jalan bisa tabrakan, ya asal yang asalnya lono, jebret tabrakan. Apalagi yang nekat, wah saya, ya. Enggak perlu taat mesti kepada penguasa. Wah, ini yang dalil-dalil khawarij ya. Karena pemerintah tidak berhukum dengan hukum Allah. Hati-hati ya, nyolong ya. Di jalan tabrak, salah kaprah cara beragamanya. Jadi Karena fiqih apa yang ditentukan oleh Allah SWT dalam syariatnya, apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah Muslim untuk kemaslahatan, ya. Nah, umat atau bangsanya harus ditaati, ya, dilaksanakan sama Allah Ta'ala. Baik. Khadimidin rahimani wa jami'an, terkait dengan masalah doa Rasulullah SAW yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah betul menjaga keberadaannya atau keberadaan Rasulullah SAW bagaimana yang mendapatkan kesempatan nanti untuk ziarah kubur tahu betul-betul terlindunginya, terjaganya keberadaan Rasulullah SAW dari orang-orang yang dari salah dalam meminta, mestinya meminta kepada Allah SWT, itu mau meminta kepada Nabi. Kemudian kata Syekh, sahih annahu yujad unasun yaquluna, betul bahwasanya dijumpai atau didapatkan manusia-manusia yang gulu melampaui batas terhadap Rasul, terhadap Nabi SAW. Ya, tidak dinafikan adanya manusia-manusia yang melampaui batas terhadap beliau. Padahal Nabi SAW telah memperingatkan, lalu turuni, janganlah kalian berlebih-lebihan memuji aku sampai melampaui batas, sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan dalam memuji kepada Isa alaihissalam putra Maryam sampai mereka beribadah kepadanya. Nah, Rasulullah SAW memperingatkan umat ini. Tapi kata saya dalam hal ini, ya betul di sana ada manusia yang gulu melampaui batas terhadapnya. Walakin tetapi lam yasiru ila ja'li qabli wa sana. Namun ya, mereka tidak sampai, orang-orang yang berlebih-lebihan tersebut tidak sampai menjadikan kuburan nabinya sebagai berhala. Allah mengabulkan doa nabi yang tadi diucapkan. Allah bertanya al-qabli wa sana ni'udan. Allah mengabulkan. Baik. Jadi Allah tidak menjadikan kuburannya sebagai berhala. Walakin qad ya'buduna rasul, namun sebagai manusia atau ada ya, orang-orang yang berlebih-lebihan tadi ada yang beribadah kepada rasul, minta-minta kepada nabi, ya, mensejajarkan dengan Allah Rabbul Alamin sehingga meminta kepadanya, bertawakal kepadanya, minta kesembuhan, minta rezeki kepada nabi. Padahal meminta kesembuhan, meminta rezeki ini hak Allah SWT. Ya, untuk diminta Allah SWT yang razak. Baik, bukan kepada makhluk. Ada memang yang seperti ini. Baik, walaupun ya tidak di sana kuburan Nabi, di tempat yang jauh, walau rimakan naik. Ini tidak dinafikan, hal itu ada. Fa'in mujida, man yatawajjahu lahu sallallahu alaihi wa sallam bidu'ahi inda qabrihi fa yakunu qad ittakhadha wathana lakin al-qabr nafsuhu lam yuj'al wathana. Ya. Meskipun dijumpai ada yang bertawajjuh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan doanya, ya, inda qabrihi, di kuburannya, fa yakunu qad ittakhadha wathana, maka sungguh dia telah menjadikan sebagai wathan. Kalaupun itu ada, lakin al-qabr nafsuhu, tetapi kuburan Nabi itu sendiri lam yuj'al wathana, tidak dijadikannya sebagai berhala. Allah SWT menjaganya dengan penjagaan yang alhamdulillah sangat ketat. Nah, inilah pentingnya memahamkan tauhid dan menjaga tauhid umat, sehingga akan barokah ketika negeri betul-betul melaksanakan tauhid, mendengarkan tauhid, akan terasa keberkahan, akan terasa nikmat dan aman. Ketika kita mendapatkan kesempatan untuk Masjid Nabawi, juga munajat dekat Raudhah, kita keluar. Nah, kadang-kadang di sana ada dulu sudah pelajaran para suyuh. Satu ketika kita bertanya kepada ya sopir taksi atau mobil yang mengantar, dan tidak dari sebuah majelis ke majelis yang lain. Nah, dari mana? Biasa bertanya. Dari kita dari Indonesia. Baik, ternyata yang satu bukan asli, ya, yang lain ada yang asli dari Madinah. Ketika ditanya, apakah pernah jalan-jalan ke negeri mana gitu lah. Ya, umumnya orang yang jalan-jalan karena zuni sangat untuk apa? Mendapatkan kesegaran, ketenangan, fresh, ya, menghibur hati. Apa jawabannya? Untuk apa? Ya, jalan mana-mana. Kalau cari sekedar apa? Fresh, ketenangan, kebahagiaan hati. Ya, rohah nafsiyah, ketenangan jiwa, ketenangan sudah kita dapati di sini. Nah, ini buah dari tauhid, dakwah tauhid, ketika masya Allah. Nah, prinsip-prinsip Islam dijalankan, sunnah dihidupkan, muamalah di atas apa yang telah Rasulullah SAW ajarkan dalam kehidupan dengan para sahabat. Betul-betul dijumpai roh nafsi yang akan teramat ketenangan jiwa. Nah, baik, ya, itu buah daripada tauhid. Dan di samping tadi, nah, terkait masalah-masalah ini ibadah di Masjid Nabawi juga kubur, ya, kuburan Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Nah, tauhid ini terlihat, dan juga penjagaan terhadap tauhid ini sangat tampak, sehingga terasa nikmat ibadah muamalah betul-betul dengan bimbingan yang Rasulullah SAW ajarkan, walaupun tidak dinafikan. Ya, adapun manusia yang demikian banyak macam-macam dan beda-beda. Ya, zaman Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam ada saja satu dua yang terjatuh kepada kemaksiatan, apalagi jumlah yang banyak dan na'am barakallahu fikum jami'an. Kita sudah jauh dari zaman kenabian, tapi buah daripada tauhid, dakwah tauhid ketika ditegakkan sunnah dihidupkan nikmat hidup di atas agama ini. Kemudian Fadlifiddin rahimani wa rahimahum yang yakni di kota Madinah itu. Walid bin Jarir, kita lanjutkan. Bisa Nadin an Sufyan an Mansur an Mujahid. Dan nah, dari Ibnu Jarir dengan sanadnya di dalam kitabnya Tafsir At-Tabari, dari Sufyan an Mansur an Mujahid yang merupakan murid senior Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan Ibnu Jarir dalam tafsirnya qala, "Afara'aytumul Lat wal Uzza?" Terangkanlah oleh kalian wahai kaum musyrikin, ya, yang menganggap anak sebagai anak perempuan Allah Subhanahu wa taala, Lat dan Uzza. Orang-orang musyrik itu menganggap anak perempuan Allah Subhanahu wa taala Lat dan Uzza manat ladistan ukhra, ya. Nah, jadi kata mereka berhala laki-laki sebagai apa? Anak mereka, dan mereka disebabkan. Nah, dan al-ukhra sebagai anak perempuan Allah Subhanahu wa taala, tuduhan yang keji menganggap Allah Subhanahu wa taala memiliki anak perempuan. Bahkan dalam ayat tadi lanjutannya, tilka idan kismatul biza, itu adalah merupakan pembagian yang tidak adil. Nah, dan itu merupakan sebutan-sebutan saja yang dikatakan oleh orang musyrik itu, yaitu ketika Allah SWT berkata kepada mereka, apa ra'aytumul Lat wal Uzza wa manata thalifatan ukhra alakumul dzakir wal unsa, tilka idan kismatul biza, itu merupakan pembagian yang tidak adil. Nah, dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan asar di atas Ibnu Jarir. Nah, dan Lata di situ disebutkan qala kana yalutu lahu musawi. Lata itu asalnya, ya, kalimat qala kana yalutu lahu musawi. Biasa mereka menumpuk untuk mereka sawi. Ya, para jamaah haji yang banyak datang dari sana sini ditumpukan untuk mereka, ini ikrobnya orang-orang Arab, bahkan sebelum datangnya Islam, mereka dalam memuliakan tamu, ya, mengupayakan apa saja yang bisa dihidangkan. Di, tapi tumbuk untuk mereka yang menjadi hidangan dari sawi. Namun kemudian ya, orang yang baik yang senantiasa bersedekah kepada para tamu itu meninggal, fa'akafu ala qabrihi. Karena manusia tahu kesolehan, kebaikan, kedermawannya. Sehingga setelah wafat, setelah meninggal, mereka berkumpul pada kuburannya. Yang akhirnya dijadikan sebagai berhala. Baik. Nah, dalam asar ini yang jadi Ibn Jarir, di mana beliau namanya Huwa Muhammad bin Jarir bin Yazid al-Tabari. Beliau adalah imam al-masyhur fi tafsir. Seorang ulama masyhur dalam ilmu tafsir. Di mana beliau meninggal tufiya sanah tahun 310. Wa tafsir dan tafsir beliau adalah huwa aslu tafsir bil akta, merupakan asal dalam tafsir, ilmu tafsir dengan akar yang betul-betul memperhatikan akar riwayat. Dan tafsir beliau merupakan marja' referensi, ya, rujukan li jami'il mufassirin, untuk seluruh para ahli tafsir setelahnya yang menafsirkan Al-Quran bin Adha. Ini merupakan referensi atau rujukan pegangan. Dan tentunya layakhlu min ba'dil adhan abda'ibah, tidak lepas, ya, namanya kitab yang ditulis oleh seseorang, tidak lepas sebesar, sebagus, sebaik, nah, apapun, kata saya, tidak lepas tafsir tersebut, tidak kosong dari apa sebagian akar atau riwayat-riwayat yang lemah. Namun beliau itu Al-Imam At-Tabari fa'annahu yuridu an yajma'a, ya, namun seakan-akan beliau itu ingin mengumpulkan marwiya adisalah, ingin mengumpulkan apa yang diriwayatkan dari para ulama salaf bidan asal dari berbagai macam akar tafsir Al-Qur'an di dalam menafsirkan Al-Qur'an. Nah, wa yad'u lil qari, dan Ibnu Jarir membiarkan atau meninggalkan kepada pembaca untuk apa? Al-hukm 'alaiha bisihha al-ba'd, untuk menghukumi akar-akar tersebut dengan hukum sahih ataukah lemah. Bihasbi tatabu' rijal, sesuai setelah apa? Penelitian terhadap rijal sanad. Ini para ulama mendidik dan mengajarkan bagaimana sampai kepada sebuah kesimpulan. Wa ya tariqatul jayyidah bil wasdan, metode beliau merupakan cara yang bagus dari satu sisi. Wa laysat jayyidah min wajhin akhar, namun tidak bagus dipinjau dari sisi yang lain. Fa jayyidah dianggap bagus min jihati, dari sisi anha tajma'ul athar, bahwasanya metode beliau menggabungkan atau mengumpulkan akar-akar al-waridah yang datang hatta la tabi, sehingga tidak naam sia-sia, tidak hilang, kumpulkan semuanya. Baik. Wa rubama takunu turuqaha dha'ifah, dan kadang-kadang jalan dari riwayat atau akar-akar yang disebutkan itu kadang-kadang dha'ifah, lemah, namun wa yashhadu ba'dih, namun menguatkan. Jadi saksi yang satu akar kepada sebagian yang lain. Baik. Walisat jayna, ini bisa, ya, ini dianggap bagus. Semuanya digabungkan sehingga bisa menguatkan. Jadi jamut turuk menggabungkan berbagai macam jalan sehingga sampai kepada nanti jangka kesimpulan yang benar. Namun kata saya, walisat jayna bin jihadin. Nah, namun metode tersebut tidak bagus, ya, dari satu sisi. Annal qasib al-ilmi, bahwasanya orang yang kurang ilmunya, kemampuan keilmuannya dalam ilmu rijal, ilmu sanad atau dalam ilmu hadis, ya, kalau membaca kitab tersebut, ya, bisa apa? Bisa menggabungkan, mencampur adukan semua. Wah, ini merupakan riwayat yang datang dari Rasulullah SAW, kalau tadi tanpa penelitian, kurang keilmuan dalam ilmu hadis. Nah, jadi anda qasir, bahwasanya kurang keilmuannya. Ketika membaca kitab-kitab yang besar tersebut, ya, bisa apa? Mencampur baurkan antara al-ghaf, yuhan itu al-ghaf, bisa mencampurkan antara yang ghaf itu yang kurus atau yang sakit dengan yang gemuk, yang banyak dagingnya. Jadi menyamakan antara sesuatu perkara yang berbeda. Kalau disamaratakan antara ini yang sakit dengan yang sembuh, bagus semuanya, ya bahaya. Kumpulkan yang kena corona, yang gak kena corona, ya bahaya. Nah, ibaratnya begitu. Bagi yang kurang kemampuan dalam bidang ini, tadi, ini bisa salah dalam nantinya. Baru kalau di jami'an, menjelaskan dan mengambil kesimpulan. Ya akhirnya ya aku tuh bihada wahada, ya kurang kemampuan dalam meneliti, hanya akan apa mengambil yang ini dan ini, yang sahih, yang lemah, bahkan yang Israiliyat yang bertentangan juga diambil. Nah, itu banyak. Makanya perlunya di sini belajar dan ada ya sanad keilmuan. Nah, ya, juga memilih kitab-kitab yang mu'tabar atau mu'tamad. Karena kalau asal ambil baca semuanya bahaya itu. Yang penting kita ngaji. Yang penting kita ngaji. Nah ini bahaya kalau sana. Sana ngaji, kesini ngaji, kesana ngaji. Ya. Nah itu bahaya. Ya kalau menjalaknya tahu membedakan ini ikan, ini sandal, ini yang kuning, bisa membedakan. Bisa, tapi kalau saya tidak bisa membedakan ini sandal, ini ikan, ini yang kuning, ya, nah, kotoran, ini berbahaya, bisa disantap semuanya, nah, merusak dalam perkara ilmu syar'i, bisa rusak, lidahnya bisa rusak pola, nah, ibadahnya, cara ibadah bisa rusak, muamalah, maka situ pentingnya, nah, barakallahu fikum jami'an, ya, memilih, nah, ilmu, memilih majelis ilmu ya, yang nyambung keilmuannya dengan para ulama yang mu'tabarun. Baik. Qanibidin rahimani wa rahmatullah. Kemudian saya mengatakan, lakin man arafa tariqata sanad, tetapi siapa saja yang tahu tentang metode sanad, jalan sanad, wa raja'a rijal, dan kemudian meneliti ya, tentang rijal-rijal sanad, wa nadhari il ahwalihim, dan melihat kepada keadaan sanad atau para rijal tersebut, juga kalamul ulama, ucapan para ulama fihi tentang mereka, para rawi, alimadhan. Saya akan tahu hal itu. Dan bagus kitab yang besar ini ya, tafsir Ibnu apa? Ibnu Jarir. Wa qad adhafa ila tafsir bil asnad. At-tafsir bin nadhar. Dan sungguh telah menambahkan kepada tafsirnya juga. Selain tafsir bil athar, tafsir bil nathar. Wala syama ma ya'udu ila lughah al-arabiyah. Apalagi. Dan yang perkaranya kembali kepada masalah bahasa Arab. Bahasa Arab, lughah al-arabiyah. Walihada da'iman oleh karena itu. Ya. Nah, beliau terus menguatkan yurajih arra, menguatkan pendapat, sebuah pendapat, wa yastadilullahu bisyawahid, menguatkan sebuah pendapat ya, kemudian menjadikan untuknya syawahid al-waridah yang datang fil Quran anil Arab, pertama berdasarkan ayat-ayat, kemudian apa yang datang dari Arab, bahasa mereka yang menguatkan sebuah pendapat ketika membahas sebuah masalah dalam tafsirnya. Baik, ya, ini pentingnya mengkaji, mempelajari yang luas, ya, luas penjabarannya, penjelasannya, dan barakallahu jami'an akan mengantarkan kepada ilmu yang memuaskan, memahamkan dengan baik dan benar, sehingga puas. Ini dalam tafsir beliau, karena asar penuh juga nazar, pandangan yang ya, tepat, kuat dan tepat ya, sesuai dengan apa yang dipahami oleh orang Arab ada pada baik. Wa minan nahyi al-fiqhiyah, dan dari sisi fiqih ya, al-imam at-tabari mujtahid, beliau termasuk salah satu dari ulama mujtahid baik. Bahkan pada zamannya termasuk ya, anggap apa salah satu dari ulama yang berkembang sebagai satu madhab, namun kemudian ya, berkurang pengikut dan yang mengembangkannya, sehingga tidak terbukukan sampai ya, zaman kita sebagai suatu madhab dalam ilmu fikih. Adapun yang masyhur dalam ilmu fikih, bagaimana kita kenal al-a'imah al-arba'ah, Imam Hanifah, Abi Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Baik, dan tidak menjadi sebuah madhab yang mutaba' dari al-imam madhab. Siapa al-imam? Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala. Baik. Allah, kita lanjut sambung pada kesempatan yang akan datang. Nah, tapi ini adalah kata seluruh.